wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Silahkan disetorkan dulu hafalan maternya dari babul mubtada'i wal khabar. Ya, Pak Nur. Musnadu ilaihi. Ya. Wazaiduna qaimuna. Ha, don. Ah, masih ada? Oh, iya iya iya, terus. Wal khabaru. Mufradun zahirun wa mudmarun. Ya. Wal mudmaru itsna ashara. Kalau boleh sambung, wal mudmaru tsna asyara. Ya, wahia. Wahia, wahia. Wa ashbah hadha wa ma ashbah wa ma ashbah dhalika. Wal qabru ismani. Ya. Mufradun wa ghayru mufradin. Wal mufradu nahwu zaidun qa'imun. Ya. Ghayru mufradi arba'atu asma'. Ashya'a. الظرف والظرف والفعل والفعل مع فاعل يا والمبتدا مع خبر يا نحو نحو قولك زيد في الدار في الدار زيد في الدار يا عندك وزيد قام أبوه وزيد زايد زايده ذاهبة يا يا بدر ها يا بابا يا إليه زيد قائم يا ماشي جودة ها أيوة ماشي يا والمبتدأ قسمان والمبتدأ قسمان ظاهر nah terus ya wal mudmaru tsna asyara salam ya nahwu qawlika ah dia Allahumma salli wa sallim ala al-mubtada' wa khabari al-mubtada' wa huwa huwa al-ismul marfu' والمبتدأ اسمان ظاهر ومضمر أو ظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتنا وأنتم الخبر والخبر اسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع والفعل وفاعله مع فاعله zahibatun. Yang lain? Siap? Abu Alfi belum? Ya, sudah. PR-nya apa? Oh ya, bikin jumlah mubtada khabar yang pertama yang khabarnya mufrad. Ah, pardon. Contohkan mubtada khabar yang khabarnya mufrad. Muhammadun Naimun. Ya, termasuk juga al-muhammadani naimani, al-muhammaduna naimuna. Ini termasuk apa? Khabar yang mufrad. Karena yang dimaksud dengan al-mufrad pada pembahasan al-khabar adalah apa? Apa yang dia bukan jumlah, bukan pula syibhu, ya al-jumlah. Ya, terus, Pak. Hadza kitabun. Ya, hadzani kitabani. Hadhihi kutubun. Itu juga sama. Ya, khabar yang mufrad ya. Al-babu maftuhun. Nah, apa? Hindun zahibatun ila suq. Ini juga masuk mubtada yang khabar yang mufrad. Hindun zahibah ila suq. Terus ada yang mencoba khabar mufrad. Gampang. Zaidun muhandisun. Apa? Mudah. Mubtada khabar mufrad khabarnya. Ini rumah, ini masjid sudah. Apa? Hadza masjidun. Ini juga khabar mufrad. Ya. Yang berikutnya apa? Mubtada khabarnya? Hah? Khabar mufrad apa? Mubtada yang khabarnya sekarang ini dulu. Jumlah ya. Ya, jumlahnya jumlah fi'liyah dulu. Apa contohnya? Mubtada yang khabarnya jumlah tapi jumlahnya fi'liyah. Saya contohkan ya. Muhammadun qoma abuhu misalkan. Muhammad telah berdiri bapaknya. Atau Muhammadun qoma juga sudah cukup. Ya, itu juga sudah apa? Khabar jumlah. Eh, pardon. Apa contohnya? Khabar jumlah fi'liyah. Gampang. Muhammadun zahaba. Sudah selesai itu jumlah fi'liyah itu. Muhammadun zahaba. Terus Anur. Zaidun da'at sayyaratuhu. Zaid da'at hilang. Sayyaratuhu mobilnya kesian. Ya, terus. Ah, jumlah fi'liyah. Mubtada yang khabar jumlah fi'liyah. Zaidun jalasa akhuhu. Ah, apa? Ahmadu apa? Kalau hilang bukan khodafa. Tadi do'a. Do'a. doa kitabuhu. Boleh enggak nih? Muhammadun doa kitabu Zaidin. Boleh enggak? Boleh. Ya dipikirkan dulu. Muhammadun doa kitabu Zaidin. Muhammad kitabnya Zaid hilang. Boleh enggak? Kenapa? Ya ada, kenapa enggak nyambung? Karena tidak ada robitnya. Harus ada robit yang mengikat jumlah tadi dengan mubtada'nya. Muhammadun doa kitabuhu ha. Ini robitnya kembali kepada Muhammad. Kalau enggak ada robitnya, jadi jumlah asing. Misalnya tadi Muhammadun doa kitabu Zaidin. Muhammad hilang kitab Zaidin. Apa? Muhammad hilang kitabnya Zaid. Enggak nyambung ini. Ha, bisa? Sekarang isim selanjutnya fi'il, sudah selesai. Ha. Ya Muhammadun ja'a akhuhu. Hatta untuk mengatakan Muhammadun ja'a sudah jumlah fi'liyah itu. Rabbinya mana? Muhammadun ja'a. Muhammadun ja'a. Ini ja'a kan jumlah fi'liyah nih khobarnya. Mana rabbinya? Ya dhamir mustatir pada ja'a huwa kembali kepada Muhammad sudah sempurna. Muhammadun ja'a sudah sempurna. Kalau mau dilengkapi ja'a abu akhu boleh. Nah, terus apa? Ya, amrun akala khubzan. Ya maful bih. Amrun akala khubzan. Rabitnya mana? Rabitnya? Amrun akala khubzan. Rabitnya mana? Amr makan roti. Mana robitnya? Ini pada akala ada huwa. Ini robitnya. Robitnya domir mustatir. Iya, pada akala itu ada domir. Yang kembali kepada Amr. Amr telah makan khubz. Ya, apa lagi? Bisa? Tinggal isim fi'il. Sudah selesai. Muhammad apa? Qara'a al-Qur'ana. Iya kan? Kataba risalatan. Sudah. Iya. Kemudian yang berikutnya Pak Don. Mubtada yang khabarnya jumlah ismiyah. Ana contohkan ya. Muhammadun abuhu misalkan mudirun. Iya. Muhammadun abuhu mudirun. Muhammad bapaknya seorang mudir. Sama juga ada robitnya abuhu ha. Muhammadun abuhu mudirun. Nah, coba contoh yang lain. Ya, bisa. Muhammadun sayyaratuhu du'at. Bisa. Muhammad mobilnya hilang. Ya, bisa. Bisa. Terus Pak Nur. Ya, bagus. Zaidun kitabu jadidun. Ini Muhammad Zaidun. Ini mubtada yang pertama. Kitabu mubtada yang kedua. Jadidun khobar bagi mubtada yang kedua. Jadi kalau misalkan kita bikin khobar jumlah ismiyah, nanti mubtadanya ada dua. Jadi apa? Zaidun ya? Zaidun kitabu ya. Jadidun Zaidun kitabu jadidun. Zaid ini mubtada yang pertama. Mubtada yang pertama. Ya. Kita mubtada yang kedua. Ini jadi dun khobar. Ya, bagi mubtada yang kedua. Khobar bagi mubtada yang kedua. Ah, nanti jumlah mubtada yang kedua dengan khobarnya sebagai khobar bagi mubtada yang pertama. Gitu. Ini khobarnya. Ya. Ham. Ada robit juga. Ini robit mana? Ha. Kembali kepada Zaid. Kalau kita katakan Zaidun, kita buka jadidun. Nyambung enggak? Zaidun, kita buka Zaid. Zaid kan enggak ada. Lagi dikisahkan Zaidnya. Zaid, kitabmu ngomongnya ke Ahmad. Zaid, kitabmu ke Ahmad baru. Nyambung enggak? Ya enggak nyambung. Lagi cerita Zaid. Jadi kalau isim dhahir, perhatikan. Isim dhahir Zaid, ini manzilahnya seperti huwa. Orangnya enggak ada. Lagi dikisahkan. Zaidun, kitabmu jadidun. Orangnya enggak ada. Jadi seperti huwa gitu. Kalau misalkan kita zairun kita buka jadi ini enggak nyambung. Iya kan? Nah, coba yang lain. Kalau itu berarti penekanannya pada zair. Ya, ini kan mubtadanya Zaid. Ini khabarnya Zaid, kitabnya Zaid hilang. Zaid kitabnya hilang. Kitabnya baru. Oh, hilang. Zaid kitabnya baru. Ya, betul khabar saling melengkapi. Kalau Zaidnya saja enggak lengkap. Zaid anak berangan Zaid enggak ada khabar. Atau kitab Zaid jadi dulu ya enggak lengkap. Dhamir hanya kembali ke mana gitu. Yang namanya dhamir harus ada tempat kembalinya, marji'nya, tempat kembalinya. Hah, yang lain silakan. Nah. Sampai di mana tadi? Pak Nur dah. Ya, jumlah ismiyah. Madrasati qaribatun. Ha, itu mufrad. Iya, madrasati qaribatun minal masjid. Ini ke berapa? Mufrad. Iya. Zaidun ummuhu mudarrisatun, ya bagus. Ya, Zaidun ya ummuhu mudarrisatun. Mudarrisatun pakai ta. Kenapa? Karena khobar bagi um kenapa? Muannas. Ya, lanjut. Ibrahimu mazra'atuhu apa? Wasi'atun. Bagus. Masya Allah ini. Padahal enggak persiapan lagi, Pak ya. Bisa ya? Zaidun mazra'atuhu wasi'ah. Zaid ladangnya kaya, sehingga kamu nikah sama Zaid saja. Ibrahim ya. Oh, Ibrahim itu. Oh, jangan. Tol. Antum ayo, Abu Alfi coba. Jadi mubtada khabar sudah gitu. Zaidun mazra'atuhu. Atau anak kasih bahasa Indonesianya ya. Ya, Zaid adiknya. Ya, adiknya adalah temanku. Zaid adiknya adalah temanku. Atau ya terserah antum aja lah. Ha. Ya. Jamilatun. Ya bisa sajalah. Waktu saudarinya Zaid masih 6 tahun, Jamilatun itu. Bisa. Ya betul. Cuma contohnya membuat abah ini jadi kurang fokus ya. Yo. Ah. Azam. Ahmadu qalamuhu maksurun. Itu bisa ini dikembangkan loh jumlah itu. Sepanjang. Misalkan Muhammadun ya qalamuhu nanti. Misalkan al-jadidu ya pulpennya yang baru. Alladzi yang dia ishtarahu beli fi suqi. Bahasa amas kemarin misalkan apa? Dha'at hilang. Jadi dari itu bisa kembangkan. Ya, terus. Coba. Enggak ragu-ragu. Ya. Apa? Buku saya. Ya. Atau apa silakanlah. Indonesia dulu sulun disusun. Ya. Hah. Gampang, sederhana aja mikir enggak terlalu. Ya, gitu. Zaidun kalamu maksurun, kalamu jadidun. Sudah. Kemudian, ha, insyaallah bisa ya. Iya. I'rabnya paham kan i'rabnya? Kalau misalkan khabarnya mufrad ya mudah ya. Zaidun misalkan alimun, Zaidun mubtada marfu' alamat rafi dhammah ya kan? Zahirah. Kalau Musa mubtada marfu' alamat rafi dhammah apa? Muqaddarah. Nanti alimun khabar marfu' alamat rafi dhammah. Itu. Kalau jumlah tadi misalkan Muhammadun ya baituhu qaribun ya Muhammadun mubtada awal, mubtada yang pertama marfu' wa alamat rafi dhammah. Ya. Kemudian apa tadi? Muhammadun. Apa contoh tadi? Muhammadun. Tadi yang Anas barusan sebutkan. Gak fokus apa dah ya. Muhammadun misalnya qalamuhu jadidun, qalam ya qalamu mubtada tsanin marfu juga wa alamat rafi dhamma juga. Jadid khabar lil mubtada tsani. Jadidun khabar bagi mubtada yang kedua nanti ya. Al jumlah ismiyah, jumlah ismiyah minal mubtada tsani dari mubtada yang kedua ma khabari bersama khabarnya fi mahalli raf'in pada mahalli rafa khabarun khabar lil mubtada al awal bagi mubtada yang pertama kalau i'rab tuh enggak apa-apa beda ungkapannya. Ya. Kalau antum sikat juga enggak apa-apa, misalkan Muhammadun mubtada awal. Iya kan? Kemudian apa? Qalamuhu qalam mubtada'un tsanin. Iya, jadidun khabar. Iya, khabarun lil mubtada. Iya, tsani untuk mubtada kedua. Nanti jumlah ismiyah ya khabarun lil mubtada al awal gitu. Jumlah ismiyah yakni jumlah mubtada yang kedua bersama khabarnya itu apa? Iya, khabar bagi mubtada yang pertama. Pada mahalnya rafa. Ya. Kemudian sekarang contohkan khabar yang bentuknya syibu jumlah. Jar majrur dulu, jar majrur al jaru wal majrur. Ya, pardon. Gampang. Muhammadun fil masjidi. Ya, gampang. Muhammadun mubtada marfu' wa alamat rafi dhammah zahirah ala akhirih. Fil masjidi ini jarun wa majrur atau al jaru wal majrur, ya. Fi mahali apa? Rafin khabar. Kalau mau singkat, kalau mau lebih luas, ya. Apa tadi? Fil masjidi ini al jar wal majrur, al jar huruf jar, al majrur isi majrurnya. Ya muta'alliqun bergantung bi mahdhuf dengan sesuatu yang dibuang. Fi mahali rafin gitu, khabar. Yang dibuangnya bisa apa? Kainun atau istaqarra nih. Tahu lagi. Okay. Pokoknya ini prinsipnya. Hamadun. Hamadun fil masjid. Nah. Mana mubtada-nya? Nih. Khabarnya? Nah, ini khabarnya. Bentuknya apa? Syibhu jumlah. Nanti irobnya mengatakan ya, kalau mau dirinci boleh fi harful jar mabni ala sukun la mahalla la min al-i'rab al masjid ismun majrur bi fi wa alamatu jari kasrah. Nanti setelah itu al jar wal majrur, al jar panjang, al majrur ya. Nah, muta'alliqan muta'alliqun juga boleh bergantung bi mahdhuf. Bi mahdhuf berkait dengan sesuatu mahdhuf. Ya. Apa? Jadi yang namanya jar majrur itu enggak bisa berdiri sendiri, bergantung ya, kepada sesuatu yang lain. Hukum asalnya tempat gantungnya jar majrur itu fi'il. Hanya saja kalau jar majrur itu sebagai khabar, maka tempat bergantungnya itu dibuang. Boleh fi'il seperti istaqarra ada maknanya. Istaqarra atau boleh juga karena ya. Atau dengan fi'il mustaqirun ya. Atau kainun boleh. Ini tempat bergantung ya. Ini gak boleh disebutkan takdiri Muhammadun mustaqirun fil masjid. Muhammad ada. Ada ini dari sini. Istaqarra mustaqir di masjid. Tapi jadi buang. Jadi buang. Ya al-jar wal-majrur mutali wahduf fi mahal rafin khabar. Jadi ini fi mahali rafin khabar. Ya, khabarun. Pada mahalnya rafa kan dia menempati khabar. Yang namanya khabar kan marfu atau kalau dia tidak mau orab fi mahali rafin. Kalau jumlah khabar itu kalau jumlah atau syibu jumlah fi mahali rafin. Kalau khabarnya mufrad ya marfu gitu. Jadi, Muhammadun qaimun, qaimun mufrad kan khabar marfu ya. Lanjutkan contohnya. Ya nanti lah sedikit-sedikit lah insyaallah. Jangan terlalu luas ya. Gimana Pak? Zaidun fil fasli. Iya. Terus apa lagi? Al-kitabu 'alal maktabi, enggak mesti fi, bisa juga yang lain. Al-kitabu 'alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Al-kitabu mubtada ini singkatnya ya. 'Alal maktabi itu khabar, pada mahalnya rafa. Enggak boleh dikatakan marfu. Kenapa? Bentuknya apa? Jar majrur. Terus apa lagi, Pak? Ammi fi Jakarta, bisa juga. Pamanku di Jakarta. Ammi ini mubtada, fi Jakarta khabar. Terus Amrun, nah ini jadi Amrun ila suqi, enggak bisa. Jadi nanti ada pembahasannya, tidak semua huruf jar bisa dijadikan khabar. Seperti ilang enggak bisa. Yang bisa fi, ala, iya. Enggak bisa kalau ila, min enggak boleh. Misalkan Muhammadun min Jakarta, enggak boleh. Kalau dari bahasa Indonesia kan boleh ya. Muhammad dari Jakarta. Enggak boleh. Bisa fi, ala, nanti ada pembahasannya. Iya. Hah? Ya, nanti puyeng lah ini, nanti aja sudah. Ada masanya. Ya. Jadi kalau mau dijawab, jadi huruf jarnya itu harus dia muta'aliknya berkaitannya dengan kaunun yang am. Kaun yang am, keberadaan yang umum sifatnya. Ini kan ada, Muhammad ada umum gitu loh. Kalau sekarang ila, bisa enggak kaitannya dengan ada? Muhammadun ila suqi, Muhammadun ada ke pasar, enggak bisa kan? Tuh. Kalau Muhammad bisa kan Muhammadun dhahaba bisanya. Iya kan? Bukan ada, Muhammadun bisa dhahaba ila suq baru bisa. Tapi kalau Muhammad ada ke pasar, enggak bisa. Kalau ini kan Muhammadun fil masjid, Muhammad ada di masjid, bisa kan itu? Gampangnya itu kaunun am. Kaitannya itu berkaitannya jar majrur dengan keberadaan yang sifatnya umum, sekedar keberadaan. Kalau dhahaba kan keberadaan cuma khusus gitu, pergi kayak makan. Ini kan keberadaan tapi khusus makan. Kalau ini kan sekedar ada, keberadaannya umum ada. Al-kitabu 'alal maktab, kitab itu ada di atas meja tuh, kaitannya dengan keberadaannya umum. Tapi kalau kalau kaitannya dengan keberadaan yang apa? Khusus enggak boleh, harus disebutkan fiilnya. Sekarang Muhammadun bika. Muhammadun bika maksudnya Muhammad percaya kepadamu. Enggak boleh. Harus Muhammadun wasiqun bika, Muhammad percaya kepadamu. Disebutkan. Ya yang nanti lah insyaallah di tempatnya. Ya, tapi sedikit itu mungkin ada gambaran kan. Jadi huruf jar yang bisa digunakan sebagai khobar adalah huruf jar yang kaitannya dengan kaunun am, keberadaannya umum. Muhammadun fil masjid, ada di masjid. Tapi kalau antum memaukan Muhammadun tidur di masjid, enggak boleh antum mengatakan Muhammadun apa? Fil masjid. Karena keberadaan sudah keberadaannya ini khusus tidur. Antum katakan Muhammadun naimun fil masjid. Paham enggak? Nah, itu. Ya. Muhammadun misalkan ala al-maktabi, maksudnya di atas meja, ada di atas meja. Tapi kalau antum memaukan Muhammadun apa? Keberadaannya khusus, misalnya apa? Ya, tadi duduk, ya, ya disebutkan Muhammadun jalisun ala al-maktabi. Ya, itu. Ya, lanjut. Apa lagi? Silakan contohkan khobar yang bentuknya jar majrur. Tadi kan Muhammadun fil masjid, Muhammadun ala al-maktabi, atau al-kitab ala al-maktabi lebih bagus. Ya, terus siapa? Abu Alfi, contohkan. Gampang. Ya bisa amrun fis suqi, amr ada di pasar. Ini kan kaitannya dengan keberadaan. Tapi kalau untuk memaukan Muhammad lagi misalkan apa makan di pasar, enggak boleh katakan amrun fis suq, tapi Muhammadun akilun misalkan sedang makan gitu. Itu. Paham? Iya. Nah, lanjut. Itu dzaraf. Amaman itu belum, jar majrur dulu. Amaman itu dzaraf nanti. Nah itu kan hamzah itu minas sini. Ya. Mubtada hamzah itu betul mubtada. Ya bisa juga kalau kaitannya dengan tadi keberadaan yang umum. Ya. Ha. Ama mana dorof nanti belum. Yang jar majrur aja yang pakai fi sama ala itu bisa. Huruf jar apa saja sih? Min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf. Nah itu kaf bisa. Muhammad seperti singa misalkan dalam hal keberanian. Ya bisa kaf juga itu. Muhammadun ka. Muhammad seperti. Bingung ya, gampang aja sudah. Ya, kal asadi, Zaid al asad dalam hal keberanian misalkan. Seperti batu ya. Masih ada itu lam. Lam. Kitab itu milik saya. Apa? Kitab itu milik saya. Alkitabu li. Sempurna itu. Sempurna itu. Bisa itu. Apa? Apa? Kita berlimuh. Apa? Ya, Alkitabu li Muhammadin bisa. Kitab itu milik Muhammad. Ya. Ya, terus sekarang khabarnya dhorof. Silakan, dhorof zaman atau makan? Pardon. Ya, zaman atau makan bebas sudah. Al-mudarrisu amama as-saburati bisa. Bisa. Amama as-saburati. Dhorof dia mansub. Ya, nanti dhorof ini berkait dengan sesuatu yang dibuang. Ya tadi istaqarra atau kain. Pada mahalnya rafa khabar. Terus Pak binti amamaka. Apa binti? Amamaka. Amamaka bisa. Terus amama wara'a tahta banyak. Ya, amama semua ini. Baiti amama masjid enggak apa-apalah daripada puyeng. Baitu. Baiti. Apa? Baituhu warahu warahu. Baiti. Tapi baituhunya kemana dhamirnya ini? Rumahnya. Rumah siapa? Harus jelas dia siapa? Ya, enggak bisa. Rumah dia itu harus ada tempat kembalinya. Belakang rumahku. Dianya siapa? San Zaidun baituhu gitu. Harus ada tempat kembalinya dhamir. Zaidun baituhu waro'a baiti ya, gitu baru betul. Jangan sampai dhamir ini enggak ada tempat kembalinya. Kenapa? Karena faedahnya ya cerita hu siapa sih? Rumahnya dia di belakang rumahku. Dia siapa? Ya kan enggak jelas. Kalau Muhammadun baru jelas. Baituhu waro'a baiti. Ya iya. Terus Balfi bisa dhorfu zaman ya. Kalau dhorfu zaman biasanya yang disifati itu perkara yang maknawi, si al jihadu perang ghadan besok itu perkara yang maknawi nanti insyaallah. Al shaumu misalkan puasa itu misalkan amas kemarin sudah. Jadi entah ada rinciannya nanti insyaallah. Ini sekitar kita ini aja dulu, sederhana dulu. Ya, apa? Balfi. Tadi dorofnya makan ya. Ya rata-rata makan tadi ya. Amama, fauqa, waro'a, iya. Zaman. Yaum, iya. As-shaumu yaumal khamis. Puasa itu di hari Kamis. Iya. Tapi kalau perhatikan kalau khabarnya itu dhorof zaman, maka mubtadanya nih perkara yang maknawi, jadi kan asau maknawi atau hissi puasa. Maknawi kan, maksudnya enggak bisa diindra kan? Enggak bisa kalau misalkan mubtadanya hissi kemudian dikhabar dengan apa? Zaman. Seperti al-masjidu ghadan, masjid itu besok. Enggak bisa kan tuh. Bukan fi'il. Nah, pokoknya kalau misalkan dhorofnya, ya dhorofnya dhorof apa? Makan ya bisa dikhabari benda-benda ataupun apa? Perkara-perkara maknawi. Ya. Nanti lah insyaallah rinciannya. Apa? Balfi contohnya? Amama, waro'a itu aja, tahta. Nih, safar itu besok. Apa? Safarnya besok. Apa? As-safaru besok apa? Ghadan. Itu bisa. As-safaru ghadan. Puasa itu safar itu besok. Gitu. Misalkan mata tusafir ya Zaid, kapan kau safar ya Zaid? As-safaru ghadan. Safarnya insyaallah besok. Ghadan. Baru apa? Zaman. Ya pokoknya kan ada faedah lah. Antum mau memberitakan kepada orang kemudian bisa difahami silahkan. Ya, apa lagi? At-tayru fauqa syajarati bisa. Ya, apa lagi? Al-kitabu inda apa? Inda Muhammad. Al-kitabu inda Muhammad. Inda juga sama dhorof. kitab itu ada di sisi Muhammad, ya. Dharaf, ah? Dharaf. Iya, dharaf dia muta'alliq, ya, bimahdhuf. Ya, fi mahalli rafin khabar. Ya, dia mansub, mansub dharafnya mansub dia. Tapi muta'alliq dengan yang mahdhuf. Memang ada khilaf di antara ahli nahwu. Ya, khabarnya itu apakah yang mahdhuf itu yang takdirnya kain atau istaqarra atau dharaf itu sendiri atau jar majrur itu sendiri. Tapi orang ya, insyaallah dharaf itu sendiri dan jar majrur itu sendiri, ya, khabarnya. Al hasil apa? Hasilnya bisa. Ini bisa. Al hasil ghadah ketika antum sudah ketika mukhatabnya yang diajak bicara sudah paham hasil, hasil usaha kita baginya besok. Al hasil ghadah bisa. Karena hasil kan ya hasil perkara itu ya, maknawi hasilnya. Ya. Dan al hajju. Haji itu apa? Di bulan apa? Ya. Ya dikatakan antum bisa khabari al-hajju apa? Syahr, misalkan Dzulhijjah, misalkan ya itu. Itu. Apa lagi? Iya. Iya mansub. Bukan mabni mansub, dharf tu mabni mansub. Mansub. Ad-darsu ba'dal maghribi. Iya bisa. Pada kan dia termasuk apa? Dharf apa? Zaman. Iya, bisa ad-darsu ba'da al-maghribi. Iya. Ba'da bisa ad-dars ma'nawi atau hissi? Ma'nawi kan ad-darsu ba'da misalkan apa? Al-maghribi bisa. Qabla juga sama itu dharf qabla. Kalau ba'du nanti ada pembahasannya. Enggak usah ditanya lagi, terus lagi. Kalau dibuang mudhaf ilaihnya dibuang, hanya diniatkan maknanya maka mabni qabla ba'du nanti itu masih jauh itu. Ya. Ya, kemudian kita merujuk dulu ya. Dikatakan di sini bahwasanya apa? Mubtada itu adalah apa? Al-ismul marfu al-ari 'anil awamil lafdhiyah. Isim yang marfu yang kosong dari apa? Amil-amil lafdhiyah. Ya, al-ismu mengeluarkan apa? Fi'lan huruf. Fi'lan harf tidak mungkin datang sebagai apa? Mubtada. Al-marfu mengeluarkan yang mansub dan yang majrur. Ya. Al-ari 'anil awamil lafdhiyah, isim marfu yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Mengeluarkan apa? Isim marfu yang masuk padanya amil lafdhiyah seperti kana Muhammadun 'aliman. Kana Muhammadun 'aliman. Muhammadun di situ bukan mubtada. Kenapa? Karena ada amil lafziyah kana. Itu ada kananya. Irobnya apa Muhammadun nanti akan datang bahasanya. Tapi kalau Muhammadun alimun, Muhammad dikatakan di sini apa sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia isim. Kemudian marfu. Kemudian kosong tadi apa? Amil-amil lafziyah. Amil yang ada pada contoh Muhammad tadi apa? Lafziyah atau ma'nawiyah? Muhammadun alimun. Ma'nawiyah sudah kita lewatkan. Bahwasanya amil ada berapa? Macam dua. Yang pertama amil lafdhiyah ada lafadznya. Seperti contoh amil lafdhiyah itu huruf-huruf jar itu amil bagi isim-isim yang setelahnya. Kana dan temannya, penasob-penasob lan dan teman-temannya, penjazam-penjazam lam dan teman-temannya itu amil. Ya. Yang kedua apa? Amil ma'nawiyah. Enggak ada lafadznya. Contohnya mubtada. Muhammadun alimun. Muhammad marfu. Apa yang merufakannya? Al-ibtida gitu. Marfu'un bil-ibtida. Al-ibtida enggak ada lafadznya. Al-ibtida itu ya karena dia memulai jumlah. Ya, al-ibtida ya. Alimunya khabar, ya. Kosong dari amil lafdhiyah. Jelas ini ya, insyaallah ya. Dan tanda rafa itu mengingatkan lagi. Kalau dia mufrad ya tanda rafanya dhamma. Dhahirah seperti pada Muhammadun atau muqaddarah pada Musa. Kalau musanna ya tanda rafanya alif al-muhammadani gitu kan. Kalau jamak taksir ya tanda rafanya apa? Wawu al-muhammaduna gitu. Paham ini? Kemudian khabar adalah apa? Isim marfu yang disandarkan kepada apa? Mubtada. Muhammadun alimun. Muhammad tadi mubtada. Alimun khobar. Alim disantara kepada siapa? Ya Muhammad. Muhammad adalah seorang yang berilmu. Ilmu disantara kepada Muhammad. Ya. InsyaAllah saya. Kemudian sudah kita lewatkan juga pembagian apa? Mubtada. Ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa isim dhamir. Isim zahir ya ma'ruf, Muhammadun, Hindun, Baitun, Rajulun, Kitabun dan seterusnya. Ya. Yang kedua apa? Dhamir. Dhamir-dhamirnya di sini disebutkan ada berapa? 12. Ana, nahnu dan seterusnya. Insyaallah antum paham penggunaannya. Ana untuk siapa? Seorang mutakallim, pembicara, laki-laki ataupun apa? Perempuan. Kalau nahnu untuk dua orang atau lebih. Boleh tidak untuk satu orang nahnu? Boleh, yang dia membesarkan, mengagungkan dirinya. Anta untuk seorang laki-laki yang diajak bicara dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Tinggal di merojah kembali ya. Kemudian khabar. Juga demikian pula ada dua macam. Macam yang pertama khabar apa? Mufrad. Yang kedua ghairu mufrad. Ya, yang dimaksud dengan mufrad di sini apa? Apa yang bukan jumlah ataupun syibu jumlah. Ya. Khabar yang selain mufrad apa saja? Ada di sana apa? Jumlah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada juga khabar yang bentuknya apa? Syibu jumlah. Yaitu apa saja? Al-jar wal majrur dan dhorof. Insyaallah ini enggak sulit kok. Ya. Baik, kita masuk ke contoh-contoh di sini. Al-amthilatun, contoh-contoh. Amthilah bentuk jamak dari apa? Hah? Misal. Lil khabaril mufradi. Contoh untuk khabar yang mufrad. As-sulhu khair. Apa as-sulhu? Perdamaian itu lebih baik. I'rabnya bagaimana as-sulhu? Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Bi ini menjelaskan amilnya. Marfu' dirafakan oleh ibtida'. Wa alamat rafi apa? Dhamma dhahir ala akhiri. Khairun khabarun atau khabarul mubtada, khabar bagi mubtada marfu wa alamat rafi dhamma dhahir ala akhiri. Demikian pula asy-syamsu wal qamaru ayatan min ayatillah. Langit dan apa? Bin, matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mana mubtada ini? Asy-syamsu. Asy-syamsu saja. Adapun al-qamar itu ma'tuf, diathafkan kepada asy-syamsu. Ya, dalam i'rabnya demikian ya, meskipun secara makna ya sama. Ayatan sebagai apa? Khabarnya. Ayatan bentuk apa? Mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Ayatun musannanya apa? Ayatani. Ayatun ayatani. Kenapa dimusannakan? Karena khabarnya musanna kan, asy-syamsu wal qamar dua. Iya kan? Asy-syamsu wal qamar dua kan? Yani khabari ayatani adalah dua ayat tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ayatani khabar marfu' wa alamat rafi al-alif niabatan 'anil dhamma li'annahu musanna. Ayah. Kemudian lil khabar al-jumlatil ismiyah, contoh khabar yang bentuknya jumlah ismiyah. Al-ghadabu akhiruhu nadamun. Apa artinya al-ghadab? Kemarahan akhiruhu nadamun, penyesalan. Kemarahan itu akhirnya apa? Penyesalan. Setelah dia marah, semuanya disalahkan. Ya. Kemudian dia pun melakukan sesuatu hal yang merusak, misalkan memecahkan ini dan itu. Setelah itu baru dia sadar. Apa setelah itu yang dia rasakan? Penyesalan. Al-ghadabu i'rabnya apa? Mubtada'un awal, mubtada yang pertama. Akhiruhu akhiru mubtada'un tsanin, mubtada yang kedua. Nadamun khabar lil mubtada atsani. Nadamun khabar bagi mubtada yang kedua. Jadi nadamun khabar bagi akhiruhu ya. Mana khabarnya al-ghadabu? Jumlah ismiyah akhiruhu nadamun itu. Mubtada yang kedua dan khabarnya itu khabar bagi al-ghadabu, bagi mubtada yang pertama. Fi mahali apa? Raf'in. Ya. Al-kitabu naf'uhu 'adzim. Apa artinya? Al-kitabu naf'uhu 'adzim. Bu kitab itu manfaatnya apa? Besar. Al-kitab mubtada yang pertama, naf'uhu mubtada yang kedua, 'adzim khabar bagi mubtada yang kedua, bagi naf'uhu. Lil khabar jumlah al-fi'liyah. Kemudian contoh khabar jumlah fi'liyah. Al-shidqu yanju qailuh. Apa shidqu? Kejujuran. Yanju, selamat. Qailuhu, yang mengucapkannya, kejujuran. Itu yanju qailuh. Orang yang mengucapkannya akan selamat. Mana mubtadanya? Al-shidqu. Mana khabarnya? Yanju qailuhu. Yanju itu fi'il mudhari' dari naja yanju. Ya naja yanju. Jadi khabarnya yanju qailuh. Jumlah apa? Yanju qailuh ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nanti jumlah fi'liyah fi mahali apa? Fi mahali apa? Raf'in khabar. Demikian pula al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanuh. Apa artinya al-mu'addabu? Seorang yang beradab, yuhibbuhu ikhwanuh, dicintai oleh saudara-saudaranya. Mana mubtadanya? Al-mu'addabu. Mana khabarnya? Yuhibbuhu. Jumlahnya apa? Fi'liyah. Ahabba yuhibbu. Fi mahali apa? Rafin kha khabar. Ya. Kemudian al-khabar syibhul jumlah. Contoh khabar yang bentuknya apa? Syibhu jumlah. Al-barakatu fil bukur. Keberkahan itu ada di waktu pagi. Jadi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk merojak, untuk ini dan itu dari kebaikan, maka lebih berkah daripada kalau dikerjakan di selain waktu apa? Pagi. Mana mubtadanya? Al-barakatuh. Mana khabarnya? Fil bukuri. Bentuknya apa? Syibhu jumlah. Atau lebih khususnya apa? Al-jaru wal-majrur. Fi mahali apa? Raf'in mubtada. Jadi fil bukur, kalau mau sederhana, ini al-jaru wal-majrur fi mahali raf'in khabar. Sudah. Kalau mau lebih luas, fil bukuri al-jaru wal-majrur muta'aliqun bimahdhuf khabar. Itu. An-namimatu minal khisali dhamimah. Mana apa artinya dulu? An-namimatu minal khisali dhamimah. Apa? An-namimah? Adu domba itu. Minal khisali dhamimah. Termasuk sifat-sifat yang tercela. Mana mubtadanya? An-namimah. Marfu atau mansub? Tanda rafanya apa? Dhamma. Mana khabarnya? Minal khisali. Bentuknya apa? Jarun majrurun syibhu jumlah. Fi mahali apa? Sebagai apa? Khabar. As-safaru ghadan. As-safaru ghadan. Apa artinya? Safar itu besok. Ya, as-safaru i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Marfu atau mansub? Marfu. Wa alamat rafi? Ya, dhammah. Zahira ala akhiri. Ghadan. Khabar. Bentuknya apa? Dorofnya dorof apa? Ghadan, besok. Zaman atau makan? Ya, dorofu zaman mansub. Wa alamatu nasbi apa? Fathah. Jadi, ad-dorof ini muta'alliq bimahduf. Berkait dengan sesuatu yang mahduf. Fi mahali rafin khabar dia, khabar. Ya, takdir as-safaru hasilun ghadan. Ya, hasilun, kainun, gitu. Ya. Akan dilakukan besok. Ya. Di sini ada latin i'rab, al-i'rab, Allahu Rabbuna. Silakan dibaca antum. Pardon. Baca dengan cepat al-i'rabu Allahu Rabbuna. Allahu ya. Allahu Rabbuna. Ya. Lafdzul jalalati, menuntut filih. Lafdzul jalalah lafadz yang mulia, lafadz kemuliaan ya. Itu cara i'rabnya ya. Wa alamatu raf'ihi. Terus Rabbuna. Ya. Ya. Ya wa huwa. Wa na. Ya. Ya. Ya. Ah bagus bacanya. Enggak ada yang salah. Sudah bisa baca kitab tuh. Terus Pak Nur, antum asyaddu khalqan. Apakah kalian manusia lebih keras ciptaannya, lebih Al-hamzah. Ya. Ya harfu istifhamin. Ya mudhof ilaih, harfu istifham, huruf istifham. Terus antum an Dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni ya fi mahalli mubtada'un ya harfu khitabin ya wal mimu alamatun ala jam'i dhukuri ashaddu khabarul mubtada'i terus marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih terus khalqan tamyiz belum ini belum diajarkan mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu al-akhirih. Jadi antum a itu hamzah istifham untuk pertanyaan apakah kalian. Antum ya sudah kita lewatkan, yang menjadi dhamir hanya annya saja. An dhamir munfasil ya. Mabni ala sukun ya kan? An sukun. Tapi fi mahalli rafin karena mubtada. Kemudian tum taknya itu apa? Harfu khitab, huruf yang menunjukkan bahwasanya dhamir an ini untuk kata-kata orang yang kedua, untuk mukhatab yang diajak bicara. Wal mim, mimnya huruf saja yang menunjukkan kepada jam'i dzukur, jamak mudzakkar. Asyaddu khobarnya antum, asyaddu. Ya, dan dia tidak bisa ditanwin karena ghairu munsharif. Nantilah akan datang penjelasannya. Asyaddu marfu khobar. Terus, yang ketiga baca. Nahnu ansarullah. Nahnu terus ansaru ya dan mudhaf terus Allahi lafzul jalalah ya ya terus jadi nahnu ini mubtada'nya bentuknya dhamir munfasil mabni dia tetap di atas dhom tapi pada mahalnya rafa mubtada ansaru khabar marfu tanda rafanya dhommah dibuang tanwinnya karena dia mudhaf ya dan Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaihi majrur. Terus wa hiya asaya, hiya asaya. Hiya asaya. Hiya dhamir munfasilun mabniun ala fathhi fi mahalli rafin mubtada'. Ya, asaya. Asaya khabarun mubtada'i. Ya. Wa alamatu rafihi thummatul muqaddar. Alal. Alalifi mana min wuquriha ta'adduri. Ta'adduru. Ya. Wa huwa wa ya'ul mutakallimi. Dhamirun munfasilun mabniun fi mahalli. Dhamir muttasilun. Ya, dhamir muttasilun. Dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Jadi ketika ditanya Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tanganmu wahai Musa? Allah tahu. Nah, mengetahui apa yang ada di tangan Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, hiya asaya, yang ada di tanganku adalah hiya baling abad aso, tongkat. Asaya, tongkatku. Hiya asaya, aso, tongkat. Disandarkan kepada yang mutakallim ya asaya. Kalau ada isim yang mu'tal ya, ada isim yang mu'tal atau isim ya, isim yang akhirnya huruf illah disandarkan kepada yang mutakallim, maka yang mutakallim di fathah. Aso ya. Kalau kita pun kita bi, ya kan? Di sukunnya. Kalau sebelumnya adalah isim yang akhirnya alif, maka di fathah ya-nya aso ya. Aso ya itu adalah tongkatku. Jadi hiya ini dhamir munfasil ya. Ya, mabni 'alal fathhi, dari fathah hiya fathah. Tapi fi mahalli raf'in mubtada. Aso ya, aso dengan ya. Aso ini khabar marfu, hanya saja tanda rafa'nya dhammah muqaddarah 'alal alif. Ya. Apa yang menghalangi munculnya dhammah pada aso? At-ta'addur. Karena sudah kita lewatkan alif tidak bisa diharokati sehingga dhammahnya muqaddar saja. Dan aso ini mudhaf, ya-nya mudhaf ilaih pada mahalnya jar. Wa hum fiha khalidun. Ya, baca. Wa hum fiha khalidun. Hum. Hum alha dhamir munfasil mabniun. Mabniun. Ala dhommi. Ala dhommi fi mahalli raf'in mubtada. Ya, wal mim. Ya. Fiha jar wa majrur muta'alliqani. Muta'alliqani. Muta'alliqani bismil fa'il. Khalidun. Ya. Terus. Khabarul mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammati. Nih, kita jelaskan ya. Hum. Jadi yang rajih dhamirnya katanya haknya saja. Maka dikatakan al-ha gitu, bukan hu. Al-ha dhamir munfasil mabni 'ala dhamm, jelas ya dhammah. Tapi pada mahalnya rafa, nama mubtada. Mimnya itu huruf saja yang didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya dhamir ha ini untuk jamak. Maka dikatakan di sini al-mim lil jam'i. Fiha ini jar majrur, sudah kita lewatkan. Jar majrur itu punya tempat bergantung. Dan tempat bergantungnya di sini ada disebutkan khalidun. Khalidun. Ya, khalidun. Maka jarun wa majrur muta'alliqan, keduanya berkait dengan isim fa'il khalidun. Khalid itu isim fa'il dari khalada, yakhludu. Khalid jamaknya khaliduna. Akhalidun khabar bagi hum. Susunan asalnya hum khaliduna fiha. Hum khaliduna fiha, cuma didahulukan di sini fiha-nya karena ada satu tujuan. Hum fiha khalidun. Aslinya hum khaliduna fiha. Jadi khalidun jar majrur, apa? Khalidun khabarul mubtada marfu' alamat rafi al waw niyaban idhamma lana jam'ul mudzakkar salim. Khalidun jumlah ini khabar ya. Bentuknya apa? Khabar apa? Mufrad atau khabar jumlah atau syibu jumlah khalidun? Mufrad khalidun, khabar mufrad. Hum fiha khalidun. Aslinya hum khaliduna fiha. Khabar mufrad ya. Ya. Anda bisa gini, hum misalkan hum apa misalkan fiha hum fis suqi qaimuna. Mereka di pasar sedang berdiri. Hum fis suqi qaimuna. Asalnya hum qaimuna fis suqi didahulukan jar majrurnya, boleh. Hum qaimuna fis suq. Fis suq nanti muta'alliqnya bergantungnya kepada qaimun. Perhatikan nih. Semoga tidak memberatkan ya. Jadi tempat bergantungnya jar majrur hukum asalnya fi'il. Seperti iya. Jalasa Muhammadun fil masjid. Fil masjid bergantungnya dengan jalasa fi'il. Tapi enggak mesti fi'il, bisa juga dengan kalimat yang memang mengandungi makna fi'il seperti si fa'il. Muhammadun jalisun, jalisun isim. Fil masjid muta'alliq dengan jalisun. Gitu. Atau isim maf'ul madrub. Muhammadun madrubun fil mas fil fisuqi. Muhammadun dipukul fisuq di pasar. Fisuq muta'alliq dengan madrub. Jadi isim fa'il, isim maf'ul itu bisa menjadi tempat bergantungnya apa? Jar majrur. Karena pada isim fa'il, pada isim maf'ul ada makna fi'il. Kalau masih belum paham ya nanti lah. Ya lagi, silakan belajar membaca dulu. Ulaika ma'wahumun nar. Ismu isyaratin itu. Tarkibnya mudhaf ilaih ismu isyaratin. Ya. Ya, ma'wahum thanin. الضم يا جماعه يا jadi singkatnya ulaika sebagai apa i'rabnya azwar khabar mubtada ulaika mubtada yang pertama ma'wahum mubtada yang kedua annaru khabar bagi mubtada yang kedua ya ulaika mubtada yang pertama ma'wahu mubtada yang kedua annaru khabar bagi mubtada yang kedua. Nanti jumlah mubtada yang kedua bersama apa? Khabarnya itu sebagai khabar bagi ulaik pada mahalnya rafa. Itu globalnya seperti itu. Terus lanjutkan. Ini jumlahnya apa? Berarti khabarnya bentuknya apa? Ulaika ma'wahu munnar. jumlah isbiah. Ya, mana robitnya di sini? Ulaika ma'wahumun nar. Hum, kembali kepada ulaika. Itu. Ya, satu lagi. Aja, Allah yabsutur rizqa. Rizqa ya jelas ya, jadi Allahu mubtada marfu dengan dhamma yabsutu rizqa sebagai khabarnya, bentuknya jumlah apa? Fi'liyah. Yabsutu di bahasa ta, yabsutu meluaskan, melapangkan. Allah melapangkan ar-rizqa, rizki. Ya, bentuknya jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khabar. Mana robitnya di sini? Allah yabsutu rizqa. Yabsutu rizqa mana robitnya yang kembali kepada Allah? Dhamir huwa pada yabsutu, dhamir mustatir yang ada pada yabsutu huwa. Ya. Ini pula alhamdulillahi, alhamdu mubtada ya. Lillahi ini khabar. Bentuknya apa? Syibh jumlah jar wa majrur. Muta'alliq bi mahdhuf fi mahalli rafin khabar. Ar-rakbu asfala minkum. Ar-rakbu mubtada. Mana khabarnya? Asfala minkum. Sedangkan pasukan ar-rakb yang berkendaraan unta, asfala minkum, ada di bawah kalian. Bentuknya apa khabarnya di sini? Asfala minkum. Dharaf, dharaf apa? Asfal makan di bawah kan? Iya kan? Makan, mansub makanya dia. Mansub. Tamarin. Ah, ini mudah tamarinnya nih. Ayin al-mubtada wal khabara wa bayyin naw'al khabari fil jumal at-taliyat. Tentukan mana mubtada, mana khabar. Dan jelaskan macam khabarnya apa pada jumlah berikut ini. Lihat as-sabru diyaun. Sabar itu apa? Diyaun cahaya. Panas ya. Cuma menerangi, ya. Mana mubtadanya, Pak Don? As-sabru. Mana khabarnya? Diyaun. Macam khabarnya apa di sini? Diyaun mufradun. Ya, bagus. Al-mazlumu du'auhu mustajabun. Orang yang terzalimi doanya dikabulkan. Mana mubtadanya? Al-mazlum. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Du'a'u mustajabun itu khabarnya, jangan satu. Iya, khabarnya kan jumlah. Jadi du'a'u mustajabun itu khabarnya gitu. Bentuknya apa? Ya, ghair mufradnya apa? Du'a'u mustajabun ini khabarnya al-mazlum. Bentuknya apa? Jumlah isbiyah. Nanti du'a'u mubtada yang kedua, mustajab khabarnya. Al-haya'u minal iman, ya. Mana mubtadanya? Al-haya'u minal iman, bah. Lamun malah. Al-haya'u minal iman. Mubtadanya dulu mana? Mubtadanya mana? Khabarnya? Mana? Bentuknya? Majrur. Pada mahalnya apa? Fi mahalli raf, rafin. Khabatu fi mahalli rafin. Kalau bentuknya jar majrur, jumlah, dharaf. Kemudian al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanuh. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanuh. Seorang yang beradab dicintai oleh teman-temannya. Mana mubtadanya, Wolfi? Al-mu'addabu. Khabarnya mana? Yuhibbu ikhwanuh. Bentuknya apa? Yuhibbu ikhwanuh. Khabarnya bentuknya apa? Ghairu mufrad. Bentuknya apa? Secara khusus apa? Jumlah, kalau jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Yuhibbu ikhwanuh. Jumlah fi'liyah. Ya. Nah, cukup deh. Silakan sekarang barangkali ada pertanyaan. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya adalah pembahasan tentang an-nawasikh. An-nawasikh yaitu apa yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar sehingga kemudian dihasilkan hukum yang baru ya. Oh, bukan kembalinya, tempat bergantungnya. Iya, tempat bergantungnya jar majrur atau dzaraf itu hukum asalnya kepada fi'il. Contoh. Ya. Jalasa. Ya, Ahmadul fil masjid. Fil masjid dari arabnya jarun wa majrur. Dia kerja sendirian, muta'alliqun berkait dengan apa? Fi'il jalasa. Gitu. Dan fi'il jalasa. Paham enggak? Nah, selain fi'il bisa enggak? Bisa. Yaitu yang dia mengandungi mana fi'il seperti si fa'ilnya. Jalasa sifatnya apa? Jalisun. Kita katakan yang Muhammadun apa? Jalisun. Fi'il masjid. Nah, ini jar majrur muta'alliq dengan apa? Jalis. Jar wa majrur muta'alliqan bi jalis. Isi fa'il, isi fa'il. Atau isi maf'ul juga boleh. Muhammadun mabrurun kun sana. Di mana? Suq sana. Jar majrur tadi kan majrur. Ini meskipun bukan fi'il, si fa'il bukan fi'il, cuma bukan fi'il. Tapi kan ada makna fi'ilnya, duduk. Dipukul ada makna fi'ilnya. Itu. Kalau misalkan Muhammad di masjid ya. Ini juga sama muta'alliq. Jangan muta'alliq yang Muhammad. Muhammad bukan apa? Bukan fi'il, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf yang dibuang. Takdir di sini bisa misalkan untuk mengatakan boleh apa kainun ada atau istakoro juga boleh anaknya ada. Gitu. Ini muta'alliq kita dapat bergantung. Nantilah insya Allah pembahasan itu nanti ada tempatnya yang lebih rinci. Yang lain, betul. Pembahasan mubtada khabar. Kalau anda sudah mubtada khabar faham, tadi baca i'rab nanti enggak salah-salah. Ya. Enggak ada? Gimana Balfi? Pembahasan mubtada khabar? Ya. Mubtada khabar termasuk jumlah apa? Ismi atau fi'liyah? Ya ismi ya, mubtada khabar. Jadi jumlah dalam bahasa Arab ada dua saja. Yang pertama jumlah ismi ya. Yang tersusun dari apa? Mubtada khabar, mubtada khabar. Yang kedua cuma fi'liyah. Cuma fi'liyah, cuma fi'il madhi dengan dengan isimnya atau fi'il mudhari dengan isimnya atau fi'il amr. Iya kan? Sudah itu. Jumlah ismiyah ya ini porosnya mubtada khabar. Antum ingat-ingat saja. Ya, kaidahnya. Cukup ya. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaih anta, syafirka tubuh ilaih.